Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-133 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah, wal imanu bil qadar ala darajataini kullu darajatin tatadhammanu syai'ain. Beriman dengan takdir ini ada dua derajat, ada dua tingkatan. Masing-masing tingkatan tersebut mengandung dua perkara. Berarti seluruhnya ada empat perkara. Dan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadikan empat perkara tadi menjadi dua derajat. Masing-masing derajat mengandung dua perkara. Fad darajatul ula, maka derajat yang pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala 'alima mal khalqu 'amiluna bi 'ilmihi al-qadim. Derajat yang pertama, kalau kita ingin menyempurnakan iman kita dengan takdir Allah, adalah beriman bahwasanya Allah mengetahui mal khalqu 'amiluna. Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh makhluk. Sebelum Allah SWT menciptakan makhluk, Allah SWT mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Maka ini menunjukkan kudratullah, kekuasaan Allah yang luar biasa. Sebelum ciptaan tersebut diciptakan oleh Allah, Allah SWT sudah mengetahui apa yang akan dia lakukan kelak. Bi'ilmihil qadim, dengan ilmunya yang dari dulu, yang tidak diawali dengan kejahilan. Alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan. Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh makhluk dengan ilmunya yang dia memiliki sifat ilmu tadi, azalan wa abadan. Azali yaitu dari dulu, Allah SWT maha tahu. Wa abadan, dan selama-lamanya Allah memiliki sifat tersebut. Artinya sifat ilmu ini adalah sifat dzatiyah yang tidak mungkin terlepas dari diri Allah azza. Azalan dari dulu, artinya Allah ilmunya tidak didahului dengan kejahilan. Wa abadan, dan selama-lamanya ilmu Allah ini tidak diakhiri dengan kelupaan. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah SWT tidak yadhil, itu tidak dalam keadaan tidak tahu sebelumnya. Wa la yansa, dan Allah tidak akan lupa. Ilmu Allah tidak diawali dengan kebodohan dan tidak diakhiri dengan kelupaan. Azalan wa abadan. Wa alima jami'a ahwalihim, dan Allah SWT mengetahui seluruh keadaan makhluk, apa yang akan mereka lakukan selama di dunia, dan Allah SWT mengetahui seluruh keadaan mereka. Minat ta'at, yang berupa ketaatan-ketaatan. Apa amal soleh yang akan dilakukan oleh fulan? Allah SWT mengetahui sebelum kita lakukan. Si fulan akan menjadi seorang penuntut ilmu, si fulan akan menjadi orang yang menjaga puasa Senin Kamisnya, misalnya. Si fulan akan menjaga Al-Qur'annya. Allah SWT mengetahui keadaan-keadaan seseorang, termasuk ketaatan mereka sebelum terjadi ketaatan tersebut. Wal ma'asi. Demikian pula Allah SWT mengetahui apa yang akan terjadi berupa kemaksiatan, dosa yang dilakukan oleh makhluk sebelum terjadinya, Allah mengetahui. Ya, si fulan akan berdusta, si fulan akan melakukan riba, si fulan berzina. Allah SWT mengetahui keadaan-keadaan tersebut sebelum Allah SWT menciptakan pelaku maksiatan. Wal arzak, dan Allah mengetahui tentang rezeki-rezeki bagi mereka. Sebelum mereka tercipta, rezekinya sudah diketahui oleh Allah SWT. Si fulan akan diluaskan rezekinya. Adapun si fulan yang lain, maka dia akan lebih sedikit rezekinya. Itu di bawah ilmu Allah. Allah mengetahuinya sebelum itu semua tercipta dan sebelum itu semua terjadi. Wal ajal, demikian pula Allah SWT mengetahui ajal manusia dan ajal makhluk seluruhnya. Masing-masing mereka yang diciptakan oleh Allah ada ajal. Kullu man 'alaiha fan, seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini akan fan, akan binasa. Allah mengetahui kapan masing-masing dari makhluk tersebut meninggal dunia dan berpindah ke alam barzakh. Ini adalah derajat yang pertama, terdiri dari dua perkara. Perkara yang pertama adalah meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Dan dalil bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu banyak. Dan sudah berlalu sebagiannya ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan tentang ayat-ayat sifat, dan kalau enggak salah ini termasuk yang awal-awal disebutkan oleh beliau. Ya, tentang ayat-ayat yang berisi Allah SWT memiliki sifat ilmu. Di antaranya adalah firman Allah, wallahu bikulli syai'in 'alim. Dan Allah dialah yang mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu mencakup apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Bikulli syai', itu semuanya masuk dalam segala sesuatu. Dan Allah mengatakan, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan sudah berlalu penjelasan. Dan Allah mengatakan, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ. Seandainya mereka dikembalikan, bisa mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang. Kembali kufur, kembali syirik. Ini kita sebutkan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT mengetahui sesuatu yang dia tidak akan terjadi. Seandainya dia terjadi, bagaimana dia? Maka Allah SWT mengetahui. Bahkan masuknya seseorang ke dalam surga maupun ke dalam neraka, maka ini adalah di bawah ilmu Allah. Ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati wan nar. Tidak ada di antara kalian kecuali diketahui kedudukannya di surga maupun di neraka. Itu semua adalah di bawah ilmu Allah. Perkara yang pertama dalam derajat yang pertama. Perkara yang kedua apa? Thumma kataballahu ta'ala fil lawhil mahfuz maqadiral khalaiq. Kemudian Allah SWT menulis di dalam lawhul mahfuz. Al-lawhul mahfuz, al-lawh artinya adalah lembaran atau kitab. Al-mahfuz artinya adalah yang terjaga. Dia adalah al-lawhul mahfuz yang terjaga, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa yang ada di sana tidak mungkin berubah. Maqadir al-qala'id, seluruh takdir para makhluknya. Ini adalah perkara yang kedua di dalam derajat yang pertama ini. Meyakini bahwasanya Allah menulis di dalam lauhul mahfuz seluruh takdir makhluknya. Dan ayat yang menunjukkan hal ini banyak. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan sungguh kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan setelah ditulis di dalam adz-dzikr, min ba'di dzikr, setelah ditulis di dalam adz-dzikr. Yang dimaksud dengan adz-dzikr di sini adalah al-lawhul mahfuz. Dan Allah mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang akan menulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka, dan segala sesuatu kami hitung di dalam lauhul mahfuz. Kami ihsa, maksudnya adalah kami mengetahuinya, kami menjaganya, kami menetapkannya di dalam lauhul mahfuz. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana." Allah SWT mentakdirkan, menulis takdir-takdir makhluknya, ya, di sini dengan lafaz maqadir al-qalai. Dan ini yang dibawakan oleh Syekhul Islam. Ya, Allah menulis takdir-takdir makhluk-makhluknya, dan makhluk-makhluk di sini umum. Semua yang diciptakan oleh Allah, baik jin maupun manusia, bahkan termasuk hewan di antara. Allah SWT menulis tentang apa yang mereka lakukan, rezeki mereka, ajal mereka. Allah menulisnya. Kapan ditulis oleh Allah? Qabla ay yakhluqa as-samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sana, dengan 50,000 tahun. Berarti 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir untuk kita dan makhluk yang lain ini sudah ditulis oleh Allah SWT. Apa yang Allah ketahui tadi dengan ilmu Allah yang azali, yang abadi, Allah SWT menulisnya di dalam lauhul mahfuz. Semua takdir. Dan tidaklah terjadi di dunia ini kecuali apa yang sudah Allah tulis di situ. Tidaklah terjadi di dunia ini kecuali apa yang sudah Allah tulis di situ. Gak mungkin terjadi di permukaan bumi ini meskipun hanya sedikit, meskipun hanya satu butir debu yang keluar dari apa yang sudah Allah tulis di dalam lauhul mahfuz. Seandainya ada debu yang terbang yang masuk ke dalam hidung kita, yang masuk ke dalam telinga kita misalnya, maka itu adalah biqadarillah, itu adalah dengan takdir Allah. Dia enggak akan berjalan kecuali dengan takdir Allah, kecuali dengan izin Allah. Termasuk diantaranya adalah rezeki kita, jodoh kita, ajal kita, ketaatan seseorang, kemaksiatan seseorang, maka itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Lauhul Mahfuz. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.